Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Okay, sambung tadi bahagian ujung tu, bila kata apa Syekh Islam Al-Hakari rahimahullah, dia kata lihat al-kitab radhiyallahu anhu, dia kata wa ra'aitu an-nabi, ada aku mimpi Nabi SAW fi manam, dalam tidur. Lalu aku fakultu, aku kata ya Rasulullah, ausini, wasiatkan aku. Faqala alayka bi i'tiqad Ahmad bin Hanbal, dan kau pegang i'tiqad Ahmad bin Hanbal wa madhhab Syafi'i, dan madhab Syafi'i. Ha, ni kena ulas sikit. Sebenarnya pembahagian masalah i'tiqad Imam Ahmad madhab Syafi'i ni takut kita serupa macam mana yang berlaku sekarang. Orang kata akidah Asy'ari, waktu fiqh Syafi'i dan juga apa tasawuf Imam Ghazali. Ha, ini sebenarnya macam kat sini jugalah kan, nukilan ni kita kata kita kena ulas juga sikit supaya pembetulan difahami. Sebab kita tahu bahawa i'tiqad Imam Syafi'i ada i'tiqad Imam Ahmad, dia bukan i'tiqad yang berlainan, tak ada i'tiqad yang lain. Cuma kalau dikatakan berkenaan dengan mazhab Syafi'i, maksud dia dah masalah pemahaman dalil. Yang kita baca Imam Ahmad bin Hanbal sebenarnya dia tak ada karang kitab fiqh, bahkan dia tak benarkan pengikut dia salin fatwa-fatwa fiqh dia sebenarnya. Sebab tu kenapa Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kita kata riwayat-riwayat tentang fiqh ni, anak murid dia cerita pendapat dia tentang hadis tentu, tentang hukum tentu. Jadi kalau ikut kepada masalah kitab, memang dia tak pernah karang kitab Syafi'i, kitab fiqh tak ada. Imam Ahmad tak pernah karang, bahkan semua kitab dia himpunan hadis-hadis, cuma nukilan daripada orang-orang yang dekat dengan dia berkenaan pendapat dia tentang hadis. Ada orang kata itulah mazhab Ahmad bin Hanbal, ataupun pendapat dalam masalah fiqhiyah. Itu maksud mazhab tu, masalah pendapat dalam fiqah. Kalau itu pengertian ni lah, walaupun pada asalnya. Dan dia kata wa iyyaka ahlil bid'ah min ashabi Abu Hanifah, dan jauhilah engkau ahli-ahli bid'ah di kalangan pengikut-pengikut atau teman-teman Abu Hanifah. Wa mujahid ahli bid'ah, dan juga jauhilah engkau akan duduk bersama ahli bid'ah min ghairihim, selain mereka. Cuma salah memasukkan Abu Hanifah, apa dia kata ahli bid'ah daripada pengikut Abu Hanifah. Ha, ni kena define sikit lah. Sebab kalau sekiranya dimaksudkan dengan golongan yang menggunakan akal sepenuhnya dan faham dalil, yes. Bukan kita kata semua imam pengikut Abu Hanifah tadi termasuk dengan ahli bid'ah. Macam Muhammad bin Yusuf Asy-Syaibani ataupun apa Abu Qadi Qadi Abu Yusuf kan, ataupun apa Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kan, Zufur, yang nama yang mana mereka terkenal sebagai pengikut Abu Hanifah atau pendamping Abu Hanifah. Tapi bukanlah kita faham memang konsep masalah ahli ra'i ni, dia memang banyak menggunakan akal dalam pemahaman dalil, lebih kuat. Kerana dalil tak cukup, mereka akan cuba extend bacaan dalam pengertian dalil tersebut. Dan kadang-kadang benda berkenaan memang ada pertentangan. Contoh macam pendapat Abu Hanifah berkenaan masalah akad dalam perkahwinan, di mana dia kata yang pegang akad tu adalah wanita tu sendiri. Alasan dia kuat, kukuh. Itu dia kata kalau perempuan jual beli barang dan manfaat barang dan jual beli dia tanggung. So dia maksud dia kalau dia ketika jual barang, beli barang, sewa barang, gadai barang, dia untung dia rugi, kenapa ketika perkahwinan orang lain pegang? Itu alasan dia sebenarnya. Dan dalam konteks ni kena faham juga maksud Abu Hanifah dan masalah takduk tanpa wali tadi, yang melafazkan bukan maksud dia orang tak hadir. Ketika akad tersebut mesti dihadiri oleh orang ramai. Bahkan negara-negara yang beramal dengan mazhab Hanafi dalam perkara ni, contoh macam apa bekas jajahan Uthmaniyah, Turki, Iraq, Mesir contohnya, mereka memang perempuan tu melafazkan sendiri nikah. Perempuan kata aku nikah diri aku dengan kau, itu lelaki tu aku terima. Tapi didatangi, dihadiri majlis tersebut oleh wakil syar'i daripada kerajaan untuk mengesahkan perkara tersebut. Dia bukan buat dalam bilik diorang eh. Ha kan, saya nikah dengan saya, awak terima, saya terima. Ha, gimana boleh? Sebab tu kadang-kadang dalam konsep masalah khilaf tadi, Abu Hanifah punya pendapat tu agak kuat bersandar pada akal. Dan memang Syekh Islam Taimiyah pernah karang satu kitab, satu risalah, dia kata apa? Raf'ul Malam an Aimmatil A'lam, mengangkat celaan daripada imam-imam yang tokoh. Okay, kitab ni dikarang sebenarnya untuk berikan apa guideline pada orang ramai bahawa kalau para imam keluarkan pendapat bertentangan hadis, mungkin hadis tak sampai pada dia. Mungkin hadis dhaif di sisi dia. Mungkin dia ada hadis lain atau dia riwayat yang sahih para sahabat buat dia open seat pada pengendalian. Mungkin, mungkin, mungkin. So tak ada sekali-kali kita katakan imam-imam contoh macam Abu Hanifah sendiri sebagai pelaku bid'ah. Memang dahulunya Imam Malik sendiri pun pernah pada awalnya dia mencela Abu Hanifah. Sebab apa? Sebab dengar banyak sangat pendapat-pendapat yang mendapat pendapat akal. Sama sekarang lah kita dengar cerita. Kadang ustaz keluar fatwa ke bukan, kita pun terus kata salah kan. Anak murid pun kata, susat ke ustaz kita ni kan. Kadang-kadang fatwa-fatwa pelik kan. Fatwa pelik yang kadang keluar banyak. Ya, kadang ada bukan ustaz. Itu macam saya pernah baca sekali tu. Ada orang tu dia datang hari Jumaat. Nak solat Jumaat. Lepas tu orang ramai tengah beratur untuk ambil wuduk. Iqamat sedalah dilaungkan iqamah. Dia tengok kalau dia tunggu wuduk mungkin terlepas rakaat pertama. So dia tayamum terus masuk dan saf. Saya cakap orang gelak kan. Tapi kumpulan ni ada orang macam ni. Dia pendapat dia kata tak apa. Dia anggap tak apa. Ini masalah kita melangkau batasan mazhab atau fahaman dalil kepada pendapat sendiri. Yang tadi imam berpendapat macam tu. Tak ada siapa-siapa dengan para sahabat mengizinkan benda berkenaan. Kan, konsep dia pasal air ada. Awak bukan ada halangan pakai air. Bukan sakit, bukan musafir, bukan sekian, bukan sekian, bukan sekian. Kenapa tak boleh pakai air? Tunggu air lah. Mana boleh terus tepuk? Macam juga separuh orang dia buat apa, tayamum dalam kapal terbang. Air ada. Mana boleh? Kena wuduk. Dia tak boleh tinggalkan wuduk selagi air ada. Alasan keluarlah tapi nanti basahlah. Itu bukan alasan. Kalau tidak, awak tapiklah tisu siap-siap dan wuduk. Dan belajar wuduk untuk wuduk dengan satu cawan air. Betul. Bukannya kita apa, kita cari alasan tumpah tadi untuk kita meninggalkan kewajipan berwuduk kepada tayamum. So konsep dia macam ni. Macam kadang-kadang kita dengar benda-benda macam ni dia keluar pendapat daripada orang yang kita hormati dan kita muliakan sebagai ustaz atau guru sebagainya lah. Tapi pendapat tersebut marjuh, salah. Dan takkan kita katalah ustaz tadi pelaku bida'ah sebagainya. Hatta kalau dia kata jamak kahwin sekalipun kerana sibuk urusan kenduri kahwin pergi jamak. Contohnya kan. Kita tak bersetuju tapi tak kita keluarkan mereka daripada lingkungan ahli sunnah sebagainya lah. Bahkan kita ada kata dia ahli bid'ah. So Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dahulu pernah kerana banyak sangat pendapat-pendapat ra'yi, pendapat-pendapat akal dia yang bukan dia sengaja tapi kerana dalil tak cukup. Dalil tidak ada banyak pada dia di Kufah. Di kawasan tempat dia tinggal sebagainya. Para sahabat tak ramai. So jadi dia banyak keluarkan pendapat yang bertentangan sikit. Kadang-kadang jumpa dalil hadis kata sini, dia kata sini. Jadi dahulu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah itu Madinah, Imam Mazhab Maliki, dia pernah memang berikan tahzir tentang Abu Hanifah. Tapi lepas dia jumpa Abu Hanifah sendiri, dia berbual dengan Abu Hanifah sebagainya, maka dia kata bukan, dia kata. Maksudnya dia tak katalah, dia kata Abu Hanifah ni baik, dia kata. Bahkan cuma dia kata Abu Hanifah ni rahimahullah ada kekuatan berhujah yang sangat kuat. Sampai kalau dia nak kata tiang Masjid Nabawi ni dia daripada emas, dia akan datangkan hujah ia daripada emas. Dia akan datangkan hujah ia daripada emas. Dia kalau dia nak cakap benda tu emas, dia akan datangkan dalil tiang ni emas dan dia akan, engkau akan percaya dia emas. Walaupun tiang tu bukan emas kan, dia boleh cakap kuatnya dia berhujah. Cuma kat sini yang kita kena faham pasal ujung kata-kata apa Al-Hakari, Syekh Islam Al-Hakari tentang perkara ini sikit kena ulas lah. Sebab bukan semua orang yang ikut ikut Abu Hanifah ni tercela pendapat dia sebagainya ataupun dia termasuk ahli bid'ah yang confirm bid'ah. Cuma kita nafikan sebahagian besar orang yang memegang akal tadi akan terpesong daripada sunnah. Yang betul, sebahagian besar akan terpesong. Yang mereka ni bukan sengaja nak pesong. Dia terpesong sikit sebab kerana usul mereka yang mungkin silap dan sebagainya. Tapi bukan kerana mereka nakkan niat buruk. Pada zaman kita sekarang ni banyak orang kadang-kadang tinggalkan ibadat bertentangan dengan syariah kerana memang dia jahat. Dia memang tak nak syariah. Dia memang sengaja tak nak hukum Islam dilaksanakan. Dia cari alasan lah. Dia akan datang dengan dalil-dalil bukan-bukan. Memang niat dia macam tu. Dia ada orang yang salah faham kan? Dan kita kata benda ni benda berlaku zaman dulu lah. Zaman di mana hadis dan dalil tak sampai. Kalau sekarang ada orang tu belitkan agama, dia jahat lah. Confirm jahat. Tujuan sebenar dia bukan patuh pada agama tapi melanggar agama. Sebab tu kenapa macam tu define sikit. Mungkin zaman Al-Hakari dia nampak macam tu. Dan dia kata bahawa, dan mimpi dia tadi bukan hukum. Untuk mengatakan bahawa orang bersama mazhab Hanafi, buang. Itu sangat salah lah. Sebab sangat salah. Pasal macam kes macam macam contoh mazhab Hanafi, dia tak benarkan makan kecuali ikan lautan kan. Yang laut tu yang halal hanya ikan. Sebenarnya itu pasal dia stick pada dalil. Dia tak overthinking sebenarnya. Sebab dalil yang ada datang ikan. Tapi tak bincang berkenaan apa binatang lain. Sotong, kerang, udang, ketam dan sebagainya. Sebab tu dia anggap ikan saja. So kalau siapa-siapa pergi negara yang macam India, Pakistan sebagainya, sebelum kita, kawan-kawan kita dulu kat sana, sangat puas makan makan laut. Murah. Seorang tempatan tak beli. Kalau kita compete pun beli barang, udang-udang sebagainya ke, compete dengan hotel. Hotel akan beli. Hotel dan pelajar Malaysia. Dia kelakar. Ada saya ingat dulu kawan kita, dia kata apa? Dia pergi apa beli benda tadi, ada kutip dengan kat tepi lautan kan, dia kata Musliman, hey Musliman, Musliman, kau Muslim ke? Cakap yang tu Muslim lah kan. Apa kata makan ni kenapa? Bagi diorang itu, jadi kat situ kita nampak apa, diorang bukannya overthinking sangat pun pada semua benda. Dia akan overthinking pada benda-benda yang berkaitan hak dan sebagainya, ada dalil apa yang perkara lain yang dia boleh faham, dia akan cuba larikan maksud. Tapi kalau keseluruhan tidak. Sebab tu macam awal ayat dia kata apa, jauhilah engkau akan ahli bid'ah dari kalangan teman-teman Abu Hanifah. Ha, ni kasar sikit, agak kasar sebenarnya. Tak betul. Sebab tu Imam Malik sendiri lepas jumpa Abu Hanifah, dia doa kebaikan. Imam Syafi'i sendiri masuk masjid Abu Hanifah, tak solat apa dia solat tanpa kunut. Kena hormat kepada orang imam mazhab Hanafi yang ditanam di situ. Bukan dia orang bukan buat kubur dalam masjid eh. Pasal dia orang tanam jenazah tu kat situ sebab di situ tempat dia mengajar. Jadi termasuk dalam kubur, apa masjid tu kubur dia. Namun sebenarnya kubur dan masjid tak boleh bersatu. Tak boleh bersatu. Kalau itu kubur, kita solat situ. Jadi apa bila Imam Syafi'i masuk masjid berkenaan, ke solat, dia tak kunut. Dia orang tanya kenapa, dia kata hormat kepada tuan apa kubur ni. Kata bukan hormat kerana tawasul, hormat sebab dia mengajar kat sini tanpa kunut. Aku masuk sini, aku ikut tempat ni lah. Dia kata tanpa dia sujud sahwi eh. Tanpa sujud sahwi. Dia menunjukkan bahawa Imam Syafi'i tinggal pun tak apa, buat pun tak apa bagi dia. Orang Malaysia je yang tak buat macam kiamat. Bangun solat balik, tak sah solat. Apa hal? Benda tu sunat. Bukannya fardu. Imam Syafi'i boleh tinggal, awak tinggal. Tak ada masalah lah. Kalau solat belakang orang mazhab yang lain, macam imam solat belakang Imam Abu Hanifah, Malik. Kalau kita macam orang tu bukan mazhab Syafi'i, solat dengan orang mazhab Syafi'i, macam solat belakang Imam Syafi'i lah. Tang mana jadi haramnya? Tak sahnya. Ini benda-benda kena jaga-jaga sikit. Bahkan kadang memang ada keluar ayat-ayat macam ni kan, kerana ketaksuban mazhab. Kerana apa, zaman dahulu memang pernah berlaku lah. Di mana sebahagian daripada ulama-ulama Islam ni ketaksuban pada mazhab tadi, menyebabkan diorang mengatakan tak sah hatta kahwin di antara mazhab Syafi'i dengan Hanafi, berimamkan dengan lain mazhab. Nah, ini tak patut berlaku. Memang benda ni salah faham. Sebab kalau saya ceritakan, para sahabat Nabi SAW boleh bercanggahan dalam masalah pendapat, dan mereka tak pernah lari daripada menjadi makmum kepada seseorang kerana hanya kerana berlainan pendapat. Dalam masalah fiqh lah, akidah tak adalah. Dalam fiqh, ya, dia orang tak ada masalah. Macam Abu Hanif, apa macam Imam Umar kan, Umar dia pendapat tentu tentang satu perkara. Tapi katakanlah pendapat dia tadi, kawan satu lagi tu tidak setuju dan buat benda di opposite. Umar tak akan timbul masalah nak solat belakang orang tu ada masalah ke tidak. Dia akan terus solat. Tanpa ni dan kisah paling masyhur yang kita faham adalah kisah solatnya Ibnu Mas'ud di belakang Uthman ketika mana di Arafah. Di mana Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia solat 4-4. 4 zuhur, 4 asar. Sebenarnya bila ditanya pada Ibn Mas'ud, Nabi solat berapa? Ibn Mas'ud kata 2-2, 2 zuhur, 2 asar. Jamak dan qasar ke di Arafah. Kemudian dia tanya lagi, Abu Bakar solat? Dia kata 2-2, 2 zuhur, 2 asar. Umar solat 2-2, 2 zuhur, 2 asar. Uthman buat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Ibn Mas'ud. Tapi dia orang tanya dengan dia, kau solat berapa? Dia kata solat 4-4. Orang kata kenapa tak buat lain? Dia kata tak boleh, Nabi tak benarkan. Nabi tak benarkan. Mana imam banyak, Nabi tak bagi. Awak tak setuju dengan imam, jadi tengok apa benda dia. Kalau masih dalam lingkungan fatwa, maka tak salah. Ikut, follow. Walaupun awak tak setuju, walaupun ada sunnah Nabi yang jelas, Nabi buat 2-2. Tapi Uthman dengan fahaman yang dia ada, dia rasakan dia orang Mekah, maka dia buat 4-4. Konsep tu kena jaga, kena faham betul-betul. Sebab dekat sini yang kita kata macam kes yang Syekh Islam Al-Hakari kata Dia kata jauhilah kau ahli bid'ah di kalangan teman-teman Abu Hanifah. Dan jauhilah kau menduduki mereka, duduk bersama mereka. Kita setuju ahli bid'ah kita jauhi. Dari segi masa duduk dan sebagainya. Kalau kita nak ajak dia kepada sunnah, ya, kita dudukkan dia. Untuk timba daripada ilmu, tak boleh. Ambil daripada yang konon akhlak ke. Sangat gagal. Itu takkan kita buat. So, tapi bimbingan sebut, kalau kita kata kalau betul mimpi tu Nabi SAW, pun kita kata inilah apa asas dekat situ. Yang kita kata, yang kata-kata beliau. Tapi kena jaga, eh. Bab kata-kata hujung ni, jangan sampai kita jadikan tempat untuk kita bertaksub mazhab. Kan? Ataupun kita pecahkan pengertian kepada siapa-siapa ikut Abu Hanifah semuanya ahli bid'ah. Ha, sangat salah. Eh? Apa, dan selain mereka, memang itu yang dimaksudkan. Okay? Jadi itu yang kita dapat baca daripada buku ni. Walillahilham, yang kita habiskan dah. Dan cuma yang mungkin saya nak ulas sikit bab mimpi ni. Okay. First, kita sebut tadi lah. Kita kata mimpi bukan jadi hujah. Bukan hujah. Eh? Dalam masalah apa? Masalah i'tiqad, dalam masalah fiqh, dalam masalah apa saja, mimpi bukannya akidah, bukan hukum bagi perkara berkenaan. Cuma kita ada, yang disebut tadi, kalau Nabi clarify, Nabi yang mengiyakan. Banyak kisah para sahabat Nabi SAW, mimpi, menjumpa Nabi dan Nabi iyakan mimpi tersebut. Contoh, kalau bab macam akidah, bila kita kata dalam akidah kita, seorang yang mati hatta dalam maksiat, tidak semestinya kekal dalam neraka. Tidak semestinya masuk neraka pun. Bahkan Allah Ta'ala boleh mengampunkan dia. Okay, hujah kita adalah pada hadis Nabi SAW. Dan kisah tersebut asalnya mimpi. Ya, Abu Tufail, kan, dia hijrah kepada Nabi SAW bersama teman dia. Dalam kisah berkenaan, teman dia tu mati bunuh diri. Sebab sampai Madinah tak tahan dengan cuaca Madinah, maka dia telah kelar tangan. Ni Sahih Muslim, kalau buka Sahih Muslim ada kisah ni. Dia kelar tangan, saya mati. Abu Tufail lepas daripada tu mimpi tentang kawan dia. Kawan dia yang datang hijrah bersama dia. Lepas tu dia tengok kawan tu elok keadaan, cuma lengan masih berdarah. Dia tanya dengan orang tu, dia kata, apa Tuhan kau buat kepada engkau? Kawan tu kata, Tuhan aku ampunkan aku sebab hijrahku kepada Nabi-Nya. Hijrah aku kepada Nabi-Nya. Maksudnya, hijrah memang menghapuskan dosa yang telah lalu. Hijrah tu besar, macam dia macam Islam. Islam menghapuskan, hijrah menghapuskan, haji menghapuskan dosa. So, semua tertib kan, tajuk dia lah, bagaimana ibadat-ibadat tertentu boleh menghapuskan dosa. Okay, tu pegang dulu. Hijrah antara terbesar, eh. Jadi bila dia kata Tuhan ku ampunkan aku dengan sebab hijrahku kepada Nabi-Nya. Maksud dosa aku bunuh diri tu dihapuskan sebab itu. Lepas tu dia tengok kat tangan kawan masih berdarah. Dia kata, habis tangan kau tu kenapa? Dia kata, Tuhan dikatakan kepadaku, kami takkan baiki benda kau rosakkan dengan diri kau sendiri. Kau sendiri rosakkan, kami takkan baiki. Maka bila Abu Tufail ni jumpa Nabi SAW, ceritakan apa nampak dalam mimpi, Nabi SAW terus berdoa. Nabi kata apa? Allahumma, ya Allah, waliyadaihi, dan untuk dua tangannya, faghfir, ampunkanlah juga. Ini yang dalil bahawa orang bunuh diri tak kekal dalam neraka. Boleh dihapuskan dosa dia dan bahkan boleh lepas masuk syurga. Sebab tu kena gabung dalil. Sebab kadang orang kita, umat Islam kita di Malaysia ni, saya dengar dia ada ayat, siapa mati bunuh diri mati kafir, keluar agama. Lepas tu bila kita tanya nak solat tak, dia tak tahu, dia tak faham. Sebenarnya kita dalam konteks masalah orang yang macam ni, dia jadi macam kes Nabi tak nak bersolat kerana orang tak bayar hutang lah. Jadi orang dulu mengadu saya, dia kata ada kes seorang budak ni bunuh diri. Lepas tu sampai ke masjid, pihak masjid tak nak solatkan. Dia izinkan pakai, bawa masuk jenazah untuk solat dalam masjid, tapi pihak imam tak nak solat. Dan sebenarnya memang tak ada masalah pun. Bahkan memang Nabi SAW sendiri, bila kita kata tak nak solat orang tak bayar hutang, Nabi kata, solatlah korang ke atas teman korang ni, aku tak nak solat. Jadi tapi maksud dia, Nabi tetap biarkan mereka solat, suruh solat, tapi Nabi tak solat. Bahkan memang orang Islam saja, tak kira hatta munafik sekalipun, diurus jenazah cari Islam, eh. Abdullah bin Ubay bin Salul terkenal sebagai ketua orang munafik Madinah. So, banyak dia, jasad dia disolatkan oleh orang Islam. Nabi je tak dibenarkan follow. Nabi tak benar, tak benarkan. Umar tegur. Dan Nabi dan turun Al-Quran bersepadan dengan Umar punya nasihat. Yang kata jangan solatkan ke atas jenazah dia. Jadi Nabi tak dilarang bangun pada, tak boleh minta ampun pun. Tapi urusan dia buat macam Muslim. Yang tak boleh buat siapa? Nabi. So, jadi para ulama kata dari situ kita faham bahawa ahli agama ataupun orang-orang pemuka masyarakat, kalau anda kata ada orang bunuh diri mati dalam maksiat ni, dia tak turut serta. Unless dia tahu orang telah bertaubat, jika tidak dia akan tinggalkan biar orang lain buat. Tapi masa apa? Tidak bermaksud bahawa orang berkenaan tak keluar neraka selama-lamanya. Kisah Abu Tufail tadi menjadi tajuk. Okey, kat sini yang kita nak faham kisah mimpi tadi. Mimpi yang Abu Tufail mimpi tentang sahabat teman dia tu yang kita kata dapat kebaikan sebab hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manfaat sampaikan dosa dia bunuh diri pun diampunkan. Kita tahu benda tu betul bila Nabi clarify. Sebab Nabi SAW tidak akan melewatkan penjelasan dari waktunya. Pernah para sahabat menyebut tentang ada seorang lelaki itu mati syahid. Nabi kata, aku nampak di dalam neraka. Nabi tak tangguh-tangguh. So, penangguhan Nabi tak boleh berlaku. Penangguhan penjelasan daripada Nabi tidak berlaku. Kalau kita, tak apa. Silap. Dah, lupa bang. Minggu lepas kita cakap tu salah. Tak apa. Nabi takkan jadi hantu. Sebab Nabi maksum terutama dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Bila kata Nabi takkan silap, takkan salah tu pada perkara pertama sekali penyampaian agama. Sebab kalau kita sekali kita kata entah-entah Nabi lupa dan kita boleh masukkan macam-macam entah-entah Nabi silap. Kalau buat berkenaan masalah ni sebagai manusia terlupa, contoh macam tertidur, sakit demam dan sebagainya, tak larat bangun solat sebagainya, itu biasa. Itu dia macam kita manusia. Tapi bab agama disampaikan itu adalah maksum. Sebab kalau kita kata boleh tersilap, dia masalah. Entah ayat ni bukan dari atas mungkin dari bawah sebenarnya. Tapi Nabi silap. Akan datang. Ayat ni mungkin tertinggal. Ayat ni bukan sekian. Sebab tu kena faham konsep maksum tu bab apa. Sebab tu para ulama kata boleh tak seorang Nabi tu tersilap? Dia kata boleh. Nabi, macam Allah tegur Nabi berkenaan kisah Abbas wa Tawalla. Berkenaan dengan pengharaman apa makan madu. Surah Tahrim kan. Bila ada isteri dia kata bau mulut dia. Bila Nabi masuk rumah dia kata bau lah. Dia last sekali pasal pada kes cemburu. Isteri Nabi sanggil cemburu-cemburu. Cemburu sebab Nabi asyik pergi rumah satu sahabat, satu isteri pada waktu petang untuk minum madu. Jadi yang lain cemburu, siap buat pakatan. Sampai orang tegur Nabi, ya Yuhan Nabi, lima tu harimu ma'ahallahu lak. Hei Nabi, kenapa kau haram kemudian halal untuk kau? Tak bertari mardata azwajik. Kau nak cari redha isteri kau ke? Orang tegur macam tu sekali. So dan konsep tu sebagai seorang suami sebagainya, dia manusia lah. Tapi bab penyampaian agama takkan silap. Sebab tu dalam konsep macam tadi kan, kalau dia kata kisah Abu Tufail tak betul, Nabi akan kata tu salayan. Yang fikirkan. Tapi bila Nabi clarify, ya, itu satu. Contoh lain adalah mimpi yang menjadi syariat adalah macam kisah Abdullah bin Zaid. Bila dia mimpi berkenaan lafal-lafal azan. Dan bila Masjid Nabawi telah siap dibina, jadi para sahabat ketika tu tengah panggil apa, confused, nak panggil orang macam mana. Ada yang pakai trompet macam orang Yahudi dan tanduk ke. Itu tengok yang tu. Ada kata pakai gendang, ada pakai loceng, ada pakai macam-macam. Jadi last sekali diorang tak dapat persetujuan, semua para sahabat balik. So seorang sahabat mimpi. Dan mimpi ni nampak ada orang bawa barang-barang yang dibincangkan pagi tadi tentang nak jadi sebagai alat untuk panggil orang solat. Jadi pun kata pada orang tu, nak jual tak aku benda ni. Kawan tu kata, kau nak buat apa dengan barang ni? Dia kata nak panggil orang solat. Lelaki yang bawa barang tu kata apa? Engkau nak tak aku ajar kau lagi bagus daripada ni? Engkau kata, bila kita nak panggil orang solat, engkau sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia bagilah lafaz adhan sampai la ilaha illallah. Dia pula bangun-bangun tidur. Dia jumpa Rasulullah, dia ceritakan apa dia nampak. Nabi SAW kata dengan dia, panggil Bilal, Nabi kata engkau ajarkan Bilal lafaz yang kau mimpi tu. Dan kemudian, sebab Bilal ni suara lebih nyaring. Anda minka sautan. Lebih nyaring banding kau suara. So Bilal bin Rabah naik atas tempat tinggi dan mula diajarkan, dilafazkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Kisah dia adalah Umar bin Khattab ketika tu para sahabat semua datang. Dia datang, Umar pakai baju tak cukup, tengah sibuk nak ni kan, datang sambil berkata, ya Rasulullah aku mimpi benda ni malam tadi, ya Rasulullah aku mimpi benda ni malam tadi. Bukan dia seorang lah, tapi dia cerita Nabi awal, maka dianggap mimpi dia tadi adalah apa, adalah yang Nabi clarify. So itu jadilah syariat, jadi tajuk. So mimpi boleh jadi tajuk. Bahkan mimpi Ibrahim AS sembelih anak dia. Tak lama kita ada buat korban kan. Kisah korban tu berdasar pada kisah Ibrahim mimpi sembelih anak dia. Dan mimpi para ambiak adalah wahyu. Tapi clarification nak fahamkan bahawa mimpi boleh jadi syariat. Bila A, Nabi tu sendiri mimpi, atau B, orang jumpa tu Nabi dan beritahu bahawa dia mimpi sekian. Nabi tu boleh clarify. Ya benar atau tidak. Bahkan boleh jadi syariat. Dengan sebab mimpi tu diiyakan oleh seorang Nabi SAW. Seorang Nabi ataupun Nabi sendiri SAW yang clarify. Itu yang nak faham. Pasal kita nak kena ulas sebab mimpi. Ujung ni ada pula tajuk mimpi ni, saya kena ulas. Okey, itu pertama. So, jadi kalau tanpa clarification Nabi, mimpi tinggal mimpi. Kita seronok cerita, kita seronok untuk apa, katakan apa, nak hukum dan sebagainya, tapi dia tidak menjadi apa-apa. Mimpi hanya mimpi, tiada hukum padanya. Tak boleh kita sokong dalil, tak boleh kita kuatkan pendapat hanya dengan mimpi. Hanya mimpi. Masa nanti kalau kita berjumpa geng satu lagi, pun ada mimpi juga. Semua orang ada mimpi. Kawan ni mimpi, kawan tu mimpi. Dan bahkan sebenarnya dalam kes mimpi, antara kabair adalah seorang tu mengatakan dia mimpi sedangkan dia tak mimpi. Orang tu kata saya mimpi sihat sedangkan tak ada, dia reka. Itu antara pembohongan yang besar dalam agama. Sebab tu kenapa benda ni bahaya. Kita ada adab dalam bab mimpi. Kalau kita mimpi benda elok, kita hanya cerita kepada orang yang kita sayang saja. Kita sebarkan, jadikan ceramah ke, jadikan apa, atau mimbar ke tak. Mimpi tu akan kita simpan sebagai apa? Sebagai benda peribadi yang kita mimpi. Nabi kata barang siapa yang mimpi benda yang baik, jangan cerita kecuali pada orang yang sayang saja, orang dapat dengan dia. Kemudian kalau dia mimpi benda tak elok pula, dia ajarkan adab, jangan cerita kat orang langsung. Dia suruh kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada syaitan, daripada buruk mimpi tadi, keburukan syaitan, keburukan mimpi tadi, dan suruh ludah sebelah kiri dan alih tempat tidur. Ala kulihal, ada adab tadi, dan Nabi sebut jangan cerita pada siapa-siapa. Sebimbang nanti kan berlaku benda tu kebetulan, kita pun ingat mimpi tadi berjalan. Sedangkan Allah Ta'ala tidak pernah memaksa kita untuk apa-apa. Bahkan kalau qadar tu berlaku, dia pasti berlaku bukan sebab mimpi tadi. Dan kalau ada kata ada mimpi tu ada, pasal benar, dia cuma tolong kita ringan sikit untuk kalau kena impact. Kalau kena musibah tadi macam mimpi kita, maka kita pun dah rasakan akan kena dan kita bersabar. Itu je kelebihan dia. Lain untuk lari tak boleh. Dalam masyarakat kita ada fahaman boleh lari. Kalau mimpi tu sekian kau buat macam ni, tak kenalah. Mana ada boleh itu? Pasal kalau kita kata mimpi tu adalah jengokkan untuk roh kita ke alam besar, alam hadapan. Roh kita Allah Ta'ala jengokkan apa akan jadi nanti. Ia adalah benda mesti jadi, takkan boleh kita alih. Dia mesti jadi. Tapi orang kita ada angan-angan, kalau dah nampak mimpi, kita akan buat opposite. Bahkan lagi jahat kalau kita apa cerita kat orang. Lagi tak boleh. Okay, itu pertama. Kedua, mimpi jumpa Nabi. Ini kena juga masalah etikot dia. Memang masalah apa mimpi jumpa Nabi ni, SAW, masyhur di kalangan para ulama' sebutan tentang perkara ni. Semua bersandar pada hadis Nabi SAW. Nabi kata, man ra'ani fi manam faqara'ani. Bagi siapa lihat aku dalam mimpi, main lihat aku dah. Ataupun bagi siapa lihat aku dalam mimpi, dia akan lihat aku depan-depan. Sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya lafaz Nabi macam Ibn Hajar Al-Asqalani kata, ini khas untuk para sahabat sahaja sebenarnya. Sebab mereka kenal rupa Nabi. Adapun orang yang lain, zaman kita ke zaman berikutnya, diorang takkan boleh tahu rupa Nabi. Walaupun disebut oleh sesiapa dalam mimpi tu, siapa tu? Tiba ada orang lelaki datang, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sekali orang cakap, dia tahu syaitan ke apa, Allah alam. Tak ada clarification. Sebab Nabi kata, syaitan tak boleh menyerupaiku, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Dia tak kata syaitan tak boleh mengaku dia aku. Mengaku lain. Contoh kita bukan polis, mengaku kita polis, bolehlah. Kita boleh mengaku, tapi kita tak boleh apa yang dibuat kes syaitan tadi. Kes Nabi tadi, syaitan tak boleh menyerupai Nabi. Syaitan bukan setakat mengaku Nabi, mengaku Tuhan pun pernah. Aku Tuhan kau, boleh je. Kan? Tapi untuk mengaku dia, Muhammad SAW tak boleh menyerupai. Menyerupai. Ha, ini basic yang kena pegang. So macam mana kita nak tahu itu Nabi? Bila orang tu kata dia mimpi jumpa Nabi, macam mana tahu jumpa Nabi? Jawapannya tak tahu. Unless kita jadi macam tabi'in. Sebab dahulu para tabi'in, rahimahullah, diorang mimpi jumpa Nabi, para sahabat akan tanya, engkau nampak siapa? Para sahabat tanya, engkau nampak siapa? Sebab, kalau kita perhatikan, memang ada di kalangan para sahabat yang keluarga Nabi. Macam Hasan, Ja'far dan sebagainya, yang rupa macam Nabi. Iras-iras Nabi SAW. Kerana keturunan Nabi SAW kan? Sama ada dia peringkat apa, sepupu ke sekian ke sebagainya, dia ada iras dengan Nabi. So jadi Nabi SAW bila dikatakan syaitan tak menyerupai dia, so para sahabat Nabi dahulu bila ada orang kata aku mimpi jumpa Nabi, sahabat tanya engkau nampak siapa. Ada satu riwayat datang, seorang lelaki tu kata nampak Nabi. Lepas tu sahabat tanya kau nampak siapa, dia kata aku nampak Hasan bin Ali bin Abi Talib. Maka lelaki tu kata engkau memang nampak Nabi. Sahabat Nabi kata engkau memang nampak Nabi. Sebab syaitan tak boleh menyerupai Nabi. So, bila ada para sahabat yang apa iras rupa Nabi SAW, dia menjadi panduan untuk siapa tahu rupa Nabi. Ha, ini faham? Dia bukan benda-benda yang macam zaman kita bayangkan. Memang rupa Nabi tu memang ada. Bahkan bahkan kalau kita tengok dalam riwayat yang apa sahih datang sahih Muslim dan lain-lain, kisah apa Ummu Salamah dan lain Ummu Habibah ketika mereka berada di Habsyah. Nabi SAW pernah ya bagi ulas apa dia nampak. Dia nampak dia kata kat sana kat gereja di Habsyah dulu ada patung rupa Nabi. Patung tu rupa Nabi SAW. Jadi bila bila dia orang cerita pada Nabi sedemikian, Nabi kata, Nabi terus ulas. Ulas bukan apa, ulas tentang Nabi kata mereka itu golongan berkenaan yang di sana Nasara ni bila mati di tengah mereka seorang yang soleh. Lalu mereka akan buat untuk orang mati tadi satu patung. Lalu mereka akan akan buat patung tadi dan kemudian mereka sembah. Mereka lah sejahat-jahat makhluk, Nabi kata. Nabi tak ulas berkenaan kenapa rupa tu ada. Dia tak pelik juga sebab dalam keluarga family Nabi SAW adalah paling serupa dengan Ibrahim. Dalam disebut dalam satu hadis yang lain dalam Bukhari Muslim berceritakan berkenaan dia nampak Musa rupa macam mana, nampak Isa rupa macam mana. Ceritalah Yusuf diberikan separuh kecantikan, nampak Adam sebagainya. Lepas tu dia sebut Ibrahim, dan aku lihat Ibrahim dan orang paling serupa dengan Ibrahim adalah teman kamu ni. Dia tunjuk diri dia, dia tunjuk pada diri sendiri. So maksudnya kalau siapa nak tahu Ibrahim AS rupa macam mana, tengok Muhammad. Maksudnya juga bila ada orang yang serupa macam Nabi, bila siapa nak tahu rupa Nabi, tengok orang tu. So zaman Nabi dahulu, zaman para sahabat tu utamanya, bila Nabi dah wafat, diorang akan peringatkan orang ramai, siapa-siapa kata rupa Nabi, jumpa Nabi dalam mimpi, diorang tanya rupa siapa. Sebab syaitan tak boleh menyerupai. Adapun zaman kita sekarang ni masalah. Sebab tu bila Nabi kata barang siapa lihat aku dalam mimpi, lihat aku, syaitan tak boleh menyerupai ku, ini adalah untuk para sahabat. Sebab kita, orang boleh kata dia mimpi apa, tapi tak dapat kita clarify. Hatta siapa sekalipun. Tapi kata kalau Bukhari, walau Bukhari, walau Tirmizi, walau sekian. Dan tak ada amalan yang kita boleh buat memastikan kita jumpa itu Nabi. Macam orang kata kalau mimpi jumpa Nabi, buat ini, kan. Selawat banyak ni sekian, baca selawat ini, selawat itu. Mandi, tidur dalam keadaan wuduk, kan. Pakai baju bersih, jangan ada najis sebagainya. Lepas tu pasti jumpa Nabi. Itu masalah, tak boleh. Dan bahkan kalau ada mimpi sekalipun, tidak menambah syariat, tidak mengurangkan syariat. Sebab apa yang datang hanya ketika Nabi hidup. Tak boleh tukar syariat atau tambah agama. Macam kalau Nabi bagi guna sampaikan apa selawat Badriyah tu, kan. Kan solatullah salamullah tu kan, ala tuha rasulillah tu, ceritanya pasal ada orang di Indonesia mimpi. Nabi kata baca 3 kali masuk syurga. Sebab tu yang sebar kan tu. Yang solatullah salamullah ala tuha rasulillah tu, salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassal nabi bismillah tu, yang tu sebenarnya selawat Badriyah tu datang dari mimpi seorang di Indonesia. Lepas tu jadi nasyid lah. Lepas tu kita baca lah. Sebenarnya dia mimpi. Soalan sekarang ni, yang jumpa tu Nabi kita bukan. Itu masalah sebenar. Saya memang ada orang saya jumpa dengan apa ustaz-ustaz yang sunnah juga. Dia kata tak mustahil kalau Nabi itulah Nabi. Saya kata macam nak tahu itu Nabi. Nanti dia diam. So, saya kata kalau kita tahu rupa Nabi, ialah kita tahu lah macam contoh macam saya punya rupa. Tuan-tuan nampak kan? Okay. Lepas tu katalah saya kata, tolong seorang ambil adik saya dekat stesen kereta api, KTM baru sampai. Adik saya. Tolong ambil kan? Lepas tu orang sampai sana kan, rupa nak tanya, rupa siapa? Apa baju kan? Telefon saya, ustaz, adik ustaz rupa ustaz ke? Saya kata tak, rupa atuk saya. Orang tak pernah nampak atuk saya, boleh bayang tak rupa adik saya? Tak boleh. Unless saya kata, atuk saya rupa Perdana Menteri Malaysia. Keluar gambar kan? Tapi bulat. Keluar gambar. Bila kita sebut sebut contoh, baru ada pandingan. Dan Nabi SAW tak boleh dirupai oleh syaitan. Rupa. Kan masalah mengaku. Banyak orang cerita macam-macam. Tapi bukan itu cara dia. Bahkan lebih dahsyat lagi adalah banyak orang mengamal tarikat akan sibuk mimpi jumpa Rasulullah SAW. Sebenarnya kita kata soalan kita, mana awak tahu itu Nabi? Apa jaminan? Cuma kat sini macam juga Syekh Islam Al-Hakari, kita bukan oppose dia untuk sekian-sekian. Tapi ialah, untuk jadi hukum, masalah pertama sekali, kita dua kan. A, mimpi tak jadi hukum kecuali Nabi sendiri yang clarify, atau B, kita nak fahamkan kat sini dalam dalil yang kita bincangkan ni bahawa apa dia mimpi tadi tentang Nabi tadi tak dapat kita pastikan kalau betul riwayat datang daripada dia. Kalau dia kata mimpi Nabi sekali, siap ada pula apa bantai Abu Hanifah sebagainya kan. Ini ada benda yang masalah sikit sebab kebetulan memang zaman tu ada pertembungan mazhab yang agak dahsyat. Diorang sampaikan peringkat, sampaikan mengunjurnya pertembungan zaman beliau ni sampailah ke belakang, ada berlaku sampai kes nak kahwin mazhab Syafi'i dengan Hanafi pun tak boleh. Solat belakang Syafi'i, Maliki yang tak boleh. Bahkan benda tu diamalkan. Dulu kan, kita kata Kaabah, Al-Musharrafah, ada 4 tempat. Bahkan asal 5. 5 campur Zaidiyah. Syafi'i solat sini, Hanafi solat sini, Maliki, Hanbali, betul Zaidiyah satu lagi. Solat berasingan waktu kecuali Maghrib je. Dan benda ni hanya berhenti pada tahun 1998 bila Malik Abdul Aziz, Raja Kerajaan Saud yang kedua, naik, dihapuskan. Penghapusan ni masalah. Okay. Sebagai orang yang kuat berpegang mazhab, masih lagi tak puas hati. Kenapa batalkan? Dia nak, kalau boleh semua orang solat dengan mazhab masing-masing. Sebab nak jadikan tajuk lah. Dia pegang perempuan tak batal. Jadi macam mana kita nak? Ikut dia. Dia kata lah, dia kata. Dia tak batal, kita pula batal. So macam mana kan? Pada benda tersebut dalam mazhab Syafi'i pun khilaf. Bukan luar mazhab, dalam mazhab Syafi'i khilaf. Saya cerita malam tadi kan, ada baru ni ada orang apa? Dia sebutlah, dia kata saya ni mengajar mazhab Syafi'i pelik ganjil. Bila saya kata suami isteri bersentuhan tak batal wuduk. Saya kata alasan saya sebutlah dalil. Saya ceritakan kisah Nabi. Bahkan kisah tersebut memang dalam kitab Al-Umm pembincang dan Mazhab pembincang. Tapi orang kita baca, so dia terus terbantai lah, kata kalau mazhab Syafi'i mesti batal. Saya kata tidak. Sebab sebenarnya kalau kita faham dalam mazhab Syafi'i, pendapat-pendapat dia ada banyak pendapat. Ada muktamad. Muktamad ni kalau mana apa disepakati oleh An-Nawawi dan Rafi'i. Dua imam mazhab Syafi'i ni, Rafi'i dan Nawawi setuju, dianggap muktamad. Kalau Imam Syafi'i cakap, kaul imam atau nas. Lepas tu ada pula kalau sekiranya tu benda tu bertepatan dengan dalil. Lepas tu kalau pendapat tu dua sahih. Yang lebih kuat dia panggil asah. Yang satu lagi sahih. Pendapat tu sahih. Satu lagi asah. Atau arjah. Atau pendapat tu masyhur. Dia pendapat tu dalam mazhab Syafi'i macam tu tau. Awak bukan bila awak cakap awak seorang je betul. Sebab tu masalah. Jadi saya dia duduk bising-bising, dan sekali saya ambil kitab apa Bujairimi, syar apa Al-Khatib. Khatib Syarbi ni kan karang kitab apa Al-Iqna. Syarah matan apa hal al-alfaz matan Nabi Syuja'. Matan Nabi Syuja' yang apa matan fiqh Syafi'i, matan riwayat al-riwayat at-taqrib yang kita kata orang mazhab Syafi'i duk belajar sebagai basic. Ada syarah dia kitab Iqna. Lepas tu syarah pada Iqna tu Bujairimi. Dan Bujairimi tu disebut berkenaan dengan pembatal apa persentuhan yang batal. Ada lima syarat. Dan syarat keempat adalah mesti sampai ini kata kadar yang berkeinginan, yang bersyahwat seorang, kedua-dua mereka. Jika salah seorang berkeinginan, seorang tak berkeinginan, maka tak batal. Nah, macam mana? Mata Syafi'i juga. Jadi saya bila dong bising-bising, saya post benda tu agak nak diam. Paste muka surat kitab tu, jilid pertama, muka surat 310. Saya gariskan merah dekat apa kata-kata yang dikatakan oleh Bujairimi. Senyap. Tak ada cakap benda dah. Kadang-kadang kita tak faham pun. So kadang-kadang benda macam ni, dia ketaksuban mazhab sangat bahaya. Sampai kan bila kata-kata saya berkata, kahwin pun tak boleh. So Malik Abdul Aziz, Kerajaan Saud, datuk lah kepada apa, bapa kepada Raja Salman, datuk kepada yang apa Muhammad bin Salman, yang sekarang ni apa putera mahkota tu. Dia punya atuk tadi, ataupun bapa kepada Raja Salman, Tok Abdul Aziz tu, dia yang membatalkan perbuatan banyak mazhab solat belakang, dekat-dekat belakang banyak imam di Masjidil Haram. Disatukan imam hanya satu saja. Ini penyatuan umat balik kepada masalah ni. Dan siapa yang kita dengar masih sibuk mazhab-mazhab ni adalah orang yang nak memecahkan masyarakat supaya semua bertaksub dengan mazhab masing-masing, taklid masing-masing, tak boleh ikut seperti sunnah Nabi SAW. Ikut sunnah mana ada Nabi pecahkan engkau mazhab Syafi'i, engkau mazhab sekian, mana ada imam Syafi'i tak mazhab Syafi'i. Tak, siapa yang ikut mazhab Syafi'i dipanggil bermazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak ada mazhab Syafi'i. Malik bukan mazhab Malik. Abu Hanifah bukan mazhab Abu Hanifah. Sebab tu kenapa kena betulkan balik. Sebab agak-agak bahaya. Sebab ketaksuban ni kita kadang-kadang membawa kepada konsep macam tu. Itu yang sangat-sangat saya perhatikan. Kena dibaiki dalam masyarakat kita. Kes tadi kita tak kata tak perlu bermazhab ataupun sekian. Sebab orang tu ketika nak beramal, penjelasan bagi dalil-dalil tadi perlu pada satu pendapat. Kau nak pegang semua pendapat baru nak beramal, jenuh dia. Kan nak ini ke ini. Dia pegang satu dulu. Nanti lepas tu tambah ilmu tentang mana lebih rajih dan kuat. Tetap kena bermazhab. Tak boleh dia kata tak nak bermazhab. Itu sangat salah sebenarnya. Jadi kita kata itu konsep dalam dua kisah tadi. Tajuk yang ujung tu saya ulas sikit, bukan kita nak menentang apa Syekh apa Islam Al-Hakari, tapi pembetulan tentang pengertian tu kena pasti . Tak boleh kita macam baca dan kita pegang i'tiqad. Nanti kan kita kata kita ada mimpi, Hakari mimpi, lepas tu orang kata pun saya guru saya mimpi. Orang yang berkata guru dia mimpi, habislah. Mimpi bukan hujah. kalau sahih sekalipun, takkan menambah syariat, takkan memenangkan seorang dalam masalah hukum. Ia hanya kembali kepada apa yang Allah Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Okey. Walillahil hamd, kita dah tamat. Kita tak ada peluk kuning sekat dalam kitab kan peluk kuning. Khatam kitab. So insyaAllah, okey, nanti kita akan sambung nanti pada bulan yang akan datang jika izin Allah Taala, dan kita akan mula apa, sebelum kita masuk fiqh muyassar, kita akan ambil sikit kitab Iljamul Awam An Ilmi Kalam karangan Muhammad Al-Ghazali, apa Syekh apa Abu Hamid Al-Ghazali, berkenaan dengan tajuk untuk menyekat orang awam daripada sibuk dengan kalam. Benda ini penting sebab sebenarnya banyak kekeliruan berlaku dalam masyarakat dalam beramal punca dengan ilmu kalam. Memang ilmu kalam lah punca dia. Sampai last sekali orang tak tahu nak amal apa. Ini yang insyaAllah kita akan kupas nanti. Tengok berapa kali. Pasal surat yang saya perhatikan buku tu dan 22 muka surat je. Cuma buku dia bahasa Arab. Kita kan pakai bahasa Arab kan. So nak pastikan dia risalah dia panggil. Tapi kalau kita boleh baca tu insyaAllah kita dapat dua ilmu lah. Ilmu bahasa kitab bahasa Arab dan ilmu berkenaan dengan masalah apa pembetulan pemahaman tentang ilmu kalam. Baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ha? Takut. Try. Okay, air mustakmal tu macam ni. Okay. Kalau kita perhatikan tentang air mustakmal dalam mazhab Syafi'i. Okay. First thing first. Memang Nabi tak pernah kumpul balik air untuk pakai semula. Pegang tu dulu. Sebab orang yang menceritakan air mustakmal tak ada, saya dalil dari pihak kuat. Sebab orang yang kata air mustakmal ni tak ada, dia berdalil bahawa maksud dia dekat Nabi tak pernah, apa kita kata Nabi apa pernah wuduk kan, sapu kepala, betul kan, air yang sama Nabi sapu telinga. Menunjukkan ataupun lebihan air basuh tangan tadi, Nabi basahan tangan Nabi tu sapu kepala. Itu menunjukkan bahawa air tersebut tidak ada masalah untuk pakai lagi. Tapi nak fahamkan juga, dalam mazhab Syafi'i yang ceritakan air mustakmal ni, air yang ditadah jatuh ke tanah lepas daripada kita pakai, bukan yang kat tangan kita. Ni kena pegang. So orang kita salah faham, dia ingatkan bahawa yang mustakmal tadi yang kat tangan ni. Sebab bila ni celup balik dalam bekas, Imam Syafi'i tak pernah sibuk. Bahkan kita ikna dalam menghuraikan lafaz mata Nabi Syuja', dia kata air di tangan ni selagi nak pakai selagi tu tak mustakmal. Jatuh ke tanah pun mustakmal. Dan mustakmal tadi yang memberi kesan kalau kita tadah untuk wuduk lagi. Adapun percikkan air, belum tak sibuk. Pasal hadis tentang Nabi mandi dengan isteri dalam satu bekas, satu besen tadi, dalam mazhab Syafi'i pun tak pernah ingkar. Orang kita kadang dia panggil excessive. Pasal dia kata kalau air ni mustakmal, jatuh dalam baldi yang kurang 2 kolah. Itu tajuk kita, bukan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i tak pernah buat bincang. Pasal dia kata ini gayung, kita cedok air tu berkali-kali pun tak apa. Sebab kisah-kisah para sahabat dari isteri Rasulullah SAW ceritakan Nabi beramal macam mana ketika wuduk, ketika mandi. Memang percikkan tak ada masalah. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ni, maafkan, dia tak ada masalah. Dia tak ada problem. Orang kita yang tak belajar betul, itu yang jadi kes ambil air. Takut jatuh dalam baldi. Betul ambil air. Kita. So basic dia memang tak ada. Tapi nak kata tadah air pun salah juga. Nabi tak pernah tadah. Air tu dibuang. Barang siapa tadah air untuk pakai sekali lagi, bid'ah. Tadah air. Kenapa bang? Tadah air ni. Kan nak pakai lagi. Awak dah basuh kaki, nak masuk mulut balik ke? Nak basuh-basuh kaki kan? Begitu kan? Lepas tu air tu jatuh, awak tadah, lepas tu nak pakai sekali lagi. Mana dia buat? Sebab tu basic, kalau orang yang kata air mustakmal tak pakai, dah buang jatuh terus. Tak pakai dah. Betul kan? Okey. Pasal kalau dia tadah air untuk pakai lagi, maka ini adalah perbuatan bid'ah. Mau bertadik lah. Sebab Nabi tak buat, kau pakai buat apa? Ada dan kisah-kisah yang Nabi tadah air wuduk untuk apa? Siram sahabat untuk yang sakit. Nabi lebihan air wuduk tadi, Nabi sapu kat badan dia, Nabi sapu tangan. Itu jangan air tak najis. Lepas tu kalau orang yang kena ain, yang tengah orang tu kena ain, saya kena cerita seorang budak tu. Dia sebut, dia puji komputer saya, besok rosak. Dia kan rosak dia. Ini kuadrat Allah Ta'ala lah berjalan. Dia kata bagus ustaz punya komputer, dia kata sekian, besok kena tuang air. Air jatuh terbakar motherboard. Lepas tu saya pun macam tak, ilah Allah, lama jugalah tunggu kan nak baiki. Lepas tu bila saya beli motor ni, dia puji, oh cantik motor. Saya berhenti tepi pintu, kau tahan dia kejap, cakap masya Allah tabarakallah. dia tak sedar tau. Orang yang ada ain, dia tak sedar dia ada ain. Saya tengok kawan isteri saya seorang, bos dia kot. Saya tengok dia tengok motor saya, dia puji. Sekejap saya jalan sampai dekat apa, CIMB kat office, jatuh. Terlepas motor, pop. Calah saya tu. Ilah, illallah pakcik ni. Dia ada orang macam tu. Dia memang tak boleh. Sebab tu kita diajak. Kadang-kadang kita tak tahu kita ada ain tau. Kita kalau nampak kawan kita ada nikmat, ada benda baik, kita puji. Dengan kata, Masya Allah, Tabarakallah. Kalau kita puji saja, cakap yang tu, kejap lagi jahannam lah. Kalau kita ada ain. Dan kes ain tadi, cara penyembuhan ada. Nabi suruh orang yang ada ain, dia puji kawan. Dia kawan tangan baju, oh cantik. Sakit terus kawan tu. Lepas tu Nabi suruh dia pergi wuduk, dan air wuduk dia mandikan kawan tu. Air tu ada. Bukan untuk toharah sekali lagi. Sebab tu saya kata, kalau orang tu kata tadah air, sekali lagi bid'ah. Sibuk air jatuh, ada masalah. Nabi tak sibuk, awak sibuk apa. So jadi itu basic kena faham. Sebenarnya mazhab Syafi'i pun bukannya rumit. Orang Melayu, Malaysia kita yang rumit dengan keadaan. Kan dia ambil wuduk, kawan sebelah, psh, gitu. Terpercik masuk dan dia tadah air. Lepas tu kawan percik. Dia buang. Tak ada lagi. Lepas tu kawan tu terpercik masuk lagi. Hai. Kan? Ni konsep dia. Sebab tak ada masalah pun. Nabi mandi dengan isteri dia, rebut-rebut air. Tak ada masalah. Kalau Nabi tak sibuk, kita sibuk apa? Air tangan kita jatuh balik dalam bekas. Usman celup. Dia kata Nabi celup. So tak ada benda. Tapi tak, kita kata tadah lagi, salah. Sengaja nak ambil lagi, salah. Gitu nak tadah apa? Basuh kaki nak sapu muka balik. Kita pun jijik air tersebut. So maksud dia kalau jatuh, buang terus. Kalau anda kata macam tadi, macam kes tadi, percik, tak ada masalah. Sebenarnya dua-dua pihak kena pemahaman dalil yang betul. Mazhab Syafi'i tak ada masalah yang mustakmal macam tu. Yang jatuh-jatuh setitik sampai air sebaldi tu kira mustakmal juga. Itu tak ada mazhab Syafi'i. Orang Malaysia saja mandai. Saya terus terang, orang Malaysia saja mandai. Kalau kata-kata ustaz, ustaz tu mandai. Sebab kata-kata buka kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Tak ada satu pun ajar macam dia ajar. Dia tak ajar pun. Macam saya sebut tadi kan, macam kes masalah persentuhan bersyahwat kan. Bini kan isteri kan kacau suami. Suami nak pergi masjid. Agak kan. Suami, anak ada wuduk, ayah ada wuduk kan. Lepas tu saya cakap macam tu, saya buat lawak. Dia orang gelak, dia kata, ustaz ni ajar benda bukan mazhab Syafi'i. Saya kata, tapi kitab Mujairimi tu nak buang mana? Dia kata lima syarat. Sebab kita kata bersentuhan wanita saja ikut Al-Quran. Aulamas tu menisak. Nisak tadi boleh masuk isteri kita, mak kita, anak kita, semua sekali. Di mana kita asingkan yang mahram tak mahram? Awak asing kat mana? The word tadi lamas tu munisak tak ada sebut pun wanita mana. Ada sebut? Tak sebut. Kalau sentuh saja tu kan. Semua kita sentuh batal. Kalau ikut logik macam tu. So di mana pengasingan? Then itulah syarat lima tadi. Disebutkan pertama kena ada beza dia lelaki perempuan. Mana yang sentuh tu mesti lelaki perempuan. Mana tanpa lapik. Tanpa lapik. Lepas tu kemudian dengan tapak tangan. Bukan dengan kuku. Tak batal eh? Atau rambut. Atau gigi. Tak batal dia kata. Mesti dengan tangan. Ini isyarat. Yang keempat, mesti mencecah sentuhan tadi tu batasan berkeinginan kedua-dua mereka. Kalau seorang berkeinginan, seorang tak berkeinginan, tak batal. Waktu yang keempat, yang kelima, kena ada mahram. Tidak ada kemahraman, haram kahwin. Kalau ada haram kahwin, maka tak batal. Ini konsep dia. Walaupun apa tu disebut, dia kata walaupun isteri Nabi haram kita kahwin, batal juga. So dia bukannya ni, dia haram sebab Nabi, bukan sebab masalah darah keturunan kita. Dia mahram yang maksudkan tu adalah mahram darah. Mahram darah keturunan. Mana anak saudara kita, mak kita, kakak kita, nenek kita, kan. Apa itu yang dimaksudkan dengan mahram yang haram kahwin. Adapun apa macam Nabi, isteri Nabi haram kita kahwin tapi tak masuk dalam hukum tersebut, dia kata. Itu contoh lah nak fahamkan. So, diorang, ini mazhab Syafi'i. So, diorang mazhab apa? Saya nak faham juga kan? Batal saja tu direct. Pasal ayat lamas tumun nisak, awak nak faham macam mana? Kan, lamas tumun nisak tu, bersentuhan wanita. Nisak, general. Masuk bini, tak bini, orang asing, tak orang asing, anak, anak kita, mak kita, kakak kita, semua masuk. So, di mana kita nak asingkan? Unless kita belajar. Belajar lagi, kita nampak lah. So, mazhab Syafi'i pun tak macam diorang. Faham? Jelas? Itu konsep dia. Sebenarnya memang nak kena lajak sikit pun. Sebab kita baru 12. Jelas eh? Okay. Alhamdulillah. Okay. Ada soalan lain? Tak ada eh? Tak ada kita rehat. Jadi kita awal, kita tamat kitab ni. InsyaAllah nanti kita sambung. Pada bulan akan datang. Kitab yang baru. Itu Iljamul Awam. An-Ilmil Kalam. Itu kata-kata Syekh Imam Ghazali rahimahullah. Abu Hamid Al-Ghazali yang berkenaan dengan masalah mengekang ilmu kalam pada orang awam, dan sebenarnya bukan pula bermaksud untuk diajar pada orang-orang bijak pandai. Bahkan kita nak fahamkan macam kenapa beliau beriktikad macam tu dan mengeluarkan hukum dan kitab melarang ilmu kalam ni diajarkan. Sedangkan zaman sekarang banyak orang sibuk nak belajar ilmu kalam dan juga kononnya nak menyebarkan ilmu kalam, kononnya majunya umat Islam dulu sebab ilmu kalam. Ini kita akan bincang insyaAllah. Baik, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.